Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada sesi yang kedua ini kita akan berbicara lebih banyak tentang usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan komunikasi antara anak dengan orang tua, dan juga termasuk di dalamnya antara santri dengan ustadznya. Karena sederhananya, tanpa adanya komunikasi yang baik, maka kita akan kesulitan untuk mengetahui dan mengerti apa yang menjadi keinginan dan tuntutan anak. Sebaliknya, anak sangat berpotensi salah memahami apa yang diinginkan oleh orang tua. Kalau misalkan diteliti lebih lanjut, problematika remaja, demikian juga persoalan yang ada pada anak-anak muda, sulit untuk dicari solusi yang terbaik, sulit untuk menemukan kata kompromi, dikarenakan saluran komunikasi yang buntu, tertutup, atau saluran komunikasi itu kurang begitu lancar. Nah, kalau kita perhatikan praktek yang dicontohkan dan diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata beliau sangat aktif dalam membangun komunikasi kepada anak-anak. Sebenarnya hal-hal semacam ini sudah kita ketahui, namun mungkin perlu untuk disampaikan secara lebih fokus lagi. Contohnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kita katakan sebagai suatu perhatian yang sangat besar. Bisa juga kita katakan sebuah kebiasaan yang terus dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Mengucapkan salam untuk anak-anak. Mengucapkan salam untuk anak-anak ini bukan kegiatan yang kredit poinnya kecil. Menemui anak-anak, kemudian mengucapkan salam untuk mereka, lebih dari itu adalah berbincang-bincang dan berbicara. Itu punya efek positif yang luar biasa dalam pendidikan mereka ke depan. Hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hal itu sangat banyak. Di antaranya adalah hadith Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, 2482 nomornya. Anas bin Malik bercerita untuk kita, kharajtu min indi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam mutawajjihan ila ahli. Saya waktu itu pulang ingin kembali ke rumah dari rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui bersama, sahabat Anas bin Malik sejak kecil memang dititipkan oleh ibunya untuk melayani, dan juga lebih dari itu yang diharapkan banyak belajar dan menimba ilmu langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selesai tugas-tugas dikerjakan, Anas bin Malik pulang. Kata Anas, famarartu bighilmanin yal'abuna fa'ajabani la'ibuhum faqumtu 'alal ghilmani. Dalam perjalanan pulang, saya melewati sejumlah anak-anak kecil yang sedang bermain. Kemudian saya tertarik dengan permainan yang mereka lakukan. Ya memang begitu kan ya. Dunia anak adalah dunia bermain. Itu tidak bisa dihapus dari lembaran kehidupan mereka. Gak mungkin, dan jangan sampai kita melarang dan menghilangkan masa-masa bermain pada anak-anak kita. Alhamdulillah, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Ahli Sunnah sangat memperhatikan dan sudah memberikan porsi yang cukup untuk hal ini. Maka pada tingkatan apa pendidikan tarbiyatul aulad atau taman kanak-kanak atau apapun itu namanya, disiapkan fasilitas bermain. Ya, alhamdulillah. Karena memang itu ada contoh dan teladannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang bermain dengan anak-anak. Ya. Bahkan semacam Ibnu Muflih rahimallahu taala dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah, ya. Beliau yang menukil dari Ibnu Aqil Al-Hambali rahimallahu taala, itu terangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah bermain dengan anak-anak, akhirnya berperilaku seperti anak-anak kecil juga. Ya. Berperilaku seperti anak-anak kecil juga. Itu kesimpulan yang luar biasa. Artinya beliau berusaha untuk menghapus jarak, kemudian melahirkan kedekatan secara emosional dengan anak-anak itu. Ya. Jadi berperilakunya pun seperti anak-anak. Nah. Contoh yang lain adalah hadis Mahmud ibn Rabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis nomor 77. Kata Mahmud ibn Rabi, seorang sahabat, aqaltu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinin min dalwin. Sahabat Mahmud ibn Rabi ternyata masih ingat karena itu sangat berkesan, padahal usianya masih 5 tahun. Kata Mahmud ibn Rabi, saya masih ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil air dari sebuah ember, kemudian menghirup air itu lalu disemprotkan ke wajahku. Bercanda, bermain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seorang anak kecil. Anak kecil itu usianya berapa? Masih 5 tahun. Dan terus diingat, bahkan diceritakan untuk kita. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala masuk ke dalam rumah, kemudian di atas atap itu ada anak-anak kecil yang sedang bermain. Ya, karena bentuk atap rumah di Timur Tengah kan berbeda dengan bentuk atap rumah kita yang ada di Indonesia. Terutama karena perbedaan cuaca dan iklim. Ya, Timur Tengah yang jarang hujan, maka bentuk rumah mereka ya datar, sehingga bisa dipakai untuk duduk, untuk berbaring, untuk apa bermain-main. Fanahahum rajulun ma'ah. Mendengar anak-anak kecil itu bermain di atas, ribut, ada orang yang ingin melarang. Faqala al-Hasanu da'hum fa innal la'iba rabi'uhum. Al-Hasan Al-Basri kemudian justru mengingatkan, sudah, biarkan saja mereka bermain. Bermain adalah kesenangan buat anak-anak kecil itu. Tetapi tentunya tidak semua bentuk permainan kita berikan dan diizinkan. Permainan-permainan yang dimaksud di sini adalah permainan-permainan yang positif, tidak mengandung potensi bahaya, tidak ada resiko apa kecelakaan di sana, tidak mengandung unsur kebohongan, tidak melalaikan mereka dari ibadah dan belajar. Minimal itulah. Permainan-permainan yang justru sebaliknya itu yang harus dilarang. Permainan yang berbahaya, berisiko terhadap keselamatan. Permainan yang kemudian sampai melalaikan mereka dari belajar dan beribadah. Permainan yang akan merusak dan mengganggu aspek kesehatan mereka. Permainan yang madharatnya apa besar. Ya tentunya kita tidak memberi akses ke sana. Nah. Namun pada dasarnya yang namanya anak-anak ya, itu memang senang bermain. Maka tentu akan lebih baik apabila pihak orang tua atau pengelola lembaga pendidikan membuat semacam kurikulum bermain. sehingga bermain yang dilakukan anak-anak itu terarah, tertata, tidak kemudian dibebas liarkan lalu mereka mencari jalan sendiri-sendiri. Anak-anak tidak punya kemampuan dan belum bisa membedakan mana permainan yang bermanfaat sehingga bisa dilakukan dan mana permainan yang bermadharat sehingga harus dijauhi dan ditinggalkan. Mereka belum mampu berpikir ke arah itu. Jadi bermain pun bisa dibuat semacam kurikulum. Walhamdulillah referensi atau sumber-sumber bacaan yang menjelaskan berbagai macam bentuk permainan banyak. Nah, tinggal diseleksi, dipilih, oh ini tidak baik, ini bisa dipraktekkan, oh ini jangan, yang ini bagus, oleh satu tim. Sehingga mereka bermainnya tidak sesuka-suka hatinya, tapi bermain itu kemudian diarahkan. Anas bin Malik mengatakan, فَمَرَرْتُ بِغِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ فَأَعْجَبَنِي لَعِبُهُمْ. Dalam perjalanan pulang kan saya melewati anak-anak kecil yang sedang bermain. Artinya di zaman itu pun anak-anak kecil bermain. فَأَعْجَبَنِي لَعِبُهُمْ. Saya tertarik dengan permainan mereka. فَقُمْتُ عَلَى الْغِلْمَانِ. Saya berhenti memperhatikan permainan mereka. Tanpa disadari Anas bin Malik, فَانْتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَى الْغِلْمَانِ. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusul dari belakang. Waktu itu saya masih berdiri memperhatikan anak-anak bermain. Nah, yang ingin kita sampaikan di sini adalah keterangan dari Anas bin Malik, fasallama 'alal ghilman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan salam untuk anak-anak yang sedang bermain itu, tidak dibubarkan. Bukan kemudian disuruh pergi. Justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui mereka, menyapa, mendoakan keselamatan untuk mereka. Fasallama 'alal ghilman. Dalam riwayat yang lain tuh bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kana yazuru al-ansar. Itu punya kebiasaan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengunjungi perkampungan-perkampungan Ansar. Di antara yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam adalah fasallama 'ala sibyanihim. Itu keliling di kampung-kampung Ansar. Di kota Madinah itu kan perkampungannya banyak zaman dulu, kalau sekarang kan sudah perluasan ya. Kemudian pembebasan tanah digunakan untuk fasilitas-fasilitas jamaah. Zaman dulu perkampungan ya kan. Perkampungan Bani Abdul Ashhar, perkampungan Bani Sulaim ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian perkampungan di Quba ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan mengunjungi sahabat-sahabatnya di kampung-kampung Ansar itu. Apa yang beliau lakukan? Itu tadi salah satunya adalah untuk mengucapkan salam buat anak-anak kecil yang ada di perkampungan Ansar itu. Kalau seandainya mengucapkan salam untuk anak-anak kecil, menyapa dan berbincang dengan mereka, bukan satu hal yang penting, untuk apa Anas bin Malik menceritakannya buat kita? Tidak mungkin seorang sahabat seperti Anas bin Malik menceritakan sesuatu yang sia-sia. Pasti ada pesan yang ingin beliau sampaikan, bahwa seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak-anak. Uthman ibnu Ibrahim rahimahullahu taala itu juga beliau bercerita, ra'aitu bina Umara radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu sibyanun fayusallimu alaina. Saya masih ingat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melewati kami anak-anak kecil, fayusallimu alaina. Beliau mengucapkan salam untuk kami. Bahkan kita sering mendengar riwayat Ibnu Umar yang ketika masuk pasar, faja'ala la yamurru 'ala saghirin wala kabirin illa qala salamun 'alaikum salamun 'alaikum. Setiap orang yang ditemui, masih kecil maupun sudah besar, anak-anak ataukah orang tua, Ibnu Umar mengucapkan salam. Salamun 'alaikum salamun 'alaikum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang beliau menyaksikan secara langsung serta merasakan bagaimana kehangatan dan perhatian dari Nabi SAW juga lalu mempraktikkan untuk generasi yang selanjutnya. Kana Anas ibnu Malikin radhiyallahu anhu yamurru bina fi kulli jum'atin fayusallimu alaina idza marra wa nahnu sibyan. Bahkan seorang anak kecil perempuan itu masih mengingat, yaitu Ummu Nahar. Anas bin Malik dulu setiap pekan satu kali melewati kami dan mengucapkan salam, wa nahnu sibyan. Waktu itu kami masih anak-anak kecil. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu kana yusallimu 'ala sibyan. Beliau pun sering mengucapkan salam untuk anak-anak kecil. Al Hasan Al Basri, Urwah Ibnu Zubair, Ibnu Al Awam rahimahumullah, yusallimani 'ala sibyan. Ini sudah, ini nukilan-nukilan dari as-salafus saleh. Jadi jangan dianggap remeh kalau misalkan kita datang ke suatu pondok pesantren atau kita berkunjung ke sebuah masjid karena di situ ada kegiatan taklim, kita temui anak-anak yang sedang berkumpul di salah satu sudut masjid, mereka berkelompok di teras atau mungkin mereka sedang bermain di halaman, tolonglah sempatkan untuk mengucapkan salam, berikan waktu mereka untuk disapa. Jangan merasa rugi dan jangan pelit untuk kemudian berinteraksi dengan mereka. Itulah asupan gizi untuk perkembangan mereka di masa anak-anak yang tentu manfaatnya bisa berlanjut sampai pada usia remaja. Taib, ini cerita dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan bahwa komunikasi itu betul-betul di perhatikan dan dijalin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya dan juga ulama as-salafus saleh. Nah, bukan hanya mengucapkan salam, ya, tapi tadi bermain. Ya. Contoh yang lain, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kana yahmilul Hasan ibn Ali, itu biasa menggendong Al-Hasan bin Ali sambil mengatakan bi abi syibhun nabi laisa syabihan bi Ali wa Aliun ma'ahu yatabassam. Sambil menggendong Al-Hasan ibnu Ali, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan demi ayahku, artinya apa namanya, menunjukkan takjub, benar-benar mirip nabi, enggak mirip dengan Ali sama sekali. Ali bin Abi Thalib, sang ayah, ada saat itu sama-sama berjalan, tersenyum beliau. Ini diriwayatkan untuk kita. Abu Bakar As-Siddiq yang menggendong Al-Hasan bin Ali, itu anaknya siapa? Anaknya Ali, tapi digendong oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu kan juga ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau selepas salat ya, itu menemui anak-anak kemudian mengusap rambut mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Padahal anak-anaknya siapa? Anak-anaknya Nabi. Itu adalah anak-anaknya sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tapi beliau mencontohkan untuk kita bahwa sekalipun itu adalah anak-anak sahabatnya, adalah anak-anaknya juga. Ketika ada seorang anak kecil jatuh sakit, Abu Umair, dijenguk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menghibur, ya Abu Umair ma fa'alan mughair. Nah, riwayat-riwayat semacam itu, ayolah kita kemudian kita terapkan, kita hidupkan secara nyata dalam lingkungan, di lingkungan ahlu sunnah, di komunitasnya, di lingkungan pendidikan, di tengah-tengah keluarga. Nah, intinya membangun komunikasi itu jangan sampai terlambat, harus dimulai dan dibangun sejak mereka masih kecil. Kemudian medianya apa? Medianya tadi sudah kita sebut satu pada sesi yang pertama sebelum azhar. Media untuk kita berkomunikasi itu apa? Mengamati perkembangan fisik atau badannya. Jadi kalau punya anak, terus diamati, ini perkembangan fisiknya normal ataukah tidak? Misalkan tidak mengetahui, bertanyalah kepada ahlinya. Umur sekian, secara fisik umumnya sudah bisa melakukan apa saja. Umur sekian sudah bisa ngomong atau belum? umur sekian sudah bisa jalan kaki dengan normal dan berlari ataukah belum? Umur sekian sudah bisa diajari untuk mengurusi barang-barang mainan milik sendiri ataukah belum? Itu diamati. Kalau tidak tahu, saya ulangi, bertanyalah kepada ahli. Ya. Bertanyalah kepada yang berkompeten dalam hal ini. Terutama panca inderanya. Tadi sudah kita contohkan adalah mata, telinga, ya. Kemudian kaki, berbicara. Kalau punya anak masih kecil, yang seumuran dengannya, itu sudah bisa ribut, cerewet, dan lain-lain. Anak kita kok diem? Jangan kemudian terima pasrah seperti itu, ya anak saya pendiem. Beda sama bapaknya yang banyak ngomong. Misalkan. Ya, untuk lengkap-lengkap keluarga lah. Misalkan. Masa bapaknya cerewet, anaknya cerewet, nanti ribut. Jangan, jangan seperti itu. Tapi, oh ini perlu saya konsultasikan. Ada apa? Iya kan? Ada apa? Karena satu dari sekian banyak sebab, contohnya anak trauma. Itu satu dari sekian banyak faktor ya. Apa? Anak trauma. Suatu saat ketika dia masih kecil, umur 2 atau 3 tahun, terjatuh. Sehingga lidahnya tergigit. Akhirnya dia trauma. Tidak mau berbicara. Kenapa? Trauma dengan rasa sakitnya itu. Jangan didiamkan. Diterapi. Ada caranya kok. Orang sakit aja datang ke dokter. Ya kan? Seharusnya untuk anak ya lebih semangat lagi untuk menemui dokter anak. Misalkan ini gimana caranya? Oh, diperiksa ini trauma. Alhamdulillah setelah diterapi bisa berbicara dengan lancar lagi. Nah, kemudian juga kemampuan motorik tangannya, kakinya, itu cobalah diamati. Demikian juga media yang bisa kita manfaatkan untuk bahan berkomunikasi adalah perkembangan sosialnya. Kalau punya anak cenderungnya menyendiri, sulit bergabung dengan teman-teman sebaya, bahkan cenderung terlihat ketakutan kalau bertemu dengan orang, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki ya terhadap temannya sebaya laki-laki, yang perempuan terhadap temannya yang sebaya perempuan. Ya kalau laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki, memang seharusnya begitu kan, menjaga jarak dari kecil. Tapi ini sesama anak kecil laki-laki kok menjaga jarak, sembunyi terus di belakang punggung bapaknya. Ya kan? Diajak main, diajak keluar, gak mau di rumah saja. Ya jangan dibiarkan, konsultasikan kepada yang berkompeten supaya berusaha menggali apa sih masalahnya, apa yang membuat dia punya perilaku semacam itu. Nanti yang berkompeten akan tanya, lu pernah jatuh? Mungkin pernah bertengkar dan berkelahi dengan teman sebaya? Mungkin bapak pernah membentak anak? Karena anaknya bermain dengan anak tetangga? Iya Ustaz. Nah itu ketemu sebabnya. Ya anaknya tetangga, anak awam Ustaz. Anak gak paham awam atau salafi. Anda aja kadang-kadang gak paham awam sama salafi kok. Apalagi anak yang masih kecil. Iya Ustaz, anak dulu pernah nyubit anak-anak. Itu karena dia keluar dari rumah, main dengan anak tetangga, nonton TV di tetangga. Ana marahin, ana cubit pahanya. Ana bentak-bentak dia. Tambah lagi pertanyaannya, antum marahin dia di dalam rumah atau di depan anak tetangga itu? Ya, di depan anak tetangga, Ustaz. Ketahuan banyak tetangga juga. Nah, ini mungkin salah satu penyebabnya. Karena bisa jadi penyebabnya bukan hanya satu, tapi paling enggak ini udah mulai kelihatan ini. Terus gimana? Ya sudah, coba duduk kita bicara baik-baik. Diajak, dilatih, didampingi anak, jangan dibiarkan langsung dan diminta untuk Sudah cukup? Waktunya habis. Oh, kok sudah dikasih kayak gini? Akhirnya waktunya habis. Tayib. Jadi, sudah. Udah ketahuan nih. Salah satu penyebabnya. Ya sudah. Berarti ketika dia bermain, didampingi dulu. Supaya trauma atau rasa takutnya itu terus hilang. Karena bisa jadi anak enggak main, udah di sini aja, Bi. Kenapa? Dia masih terbayang-bayang itu setahun, dua, tiga tahun yang lalu main sama temen yang tetangganya terus dimarahin, dicubit pahanya sama abinya. Akhirnya sudah, yuk bermain sama abi. Enggak, Bi, di sini. Sama abi udah. Berdua. Atau sama kakak atau sama adik. Udah terbiasa sekali. Itu kan perkembangan secara sosial. Iya kan? Bagaimana kita mendukung dan mensupport, bahkan mengarahkan kalau ada temannya sakit, ya dijenguk. Maka kegiatan kalau di apa pondok pesantren di tingkat TA, TK atau mungkin di atasnya, bagi-bagi makanan itu sangat baik, positif. Itu untuk membangun ya, aspek sosialnya. Ya. Kalau tetangga sakit, kita menjenguk, ajak anak. Kalau ada ikhwan yang sakit, dan memungkinkan anak ikut menjenguk, anak diajak. Itu apa media untuk kita bisa berkomunikasi dengan anak. Misalkan anak pulang dari pondok ini full day PP, kita tanya sama anak, Mas, tadi temanmu satu kelas masuk semua. Ada yang nggak masuk, Bi. Loh, nah, siapa? Misalkan si Zaid. Kenapa gak masuk? Katanya sakit, Bi. Gitu. Sudah, sore ini kita jenguk. Ini bukan, katakan bukan untuk kepentingan kita sebagai orang tua, tapi kepentingan anak untuk masa depannya. Yang ini. Kamu tahu rumahnya? Gak tahu, Bi. Ya sudah, Bi yang cari tahu. Siapa namanya? Zaid. Sudah ngubungi wali kelasnya, hubungi siapa. Ketemu, oh Zaid, rumahnya ternyata ke Basen. Kalau cuma nyebrang bendungan inti di sini kan. Pakai getek juga bisa. Nek ora bisa nganggo ban lah, nek ora bisa ya muter jauh enggak apa-apa. Udah di situ. Sana. Ini untuk kepentingan anak. Kan ini beli buah-buahan segala macam. Itu namanya media untuk kita bisa berkomunikasi dengan anak. Nah, ini orang tua enggak tahu siapa teman baik anaknya, enggak tahu berapa jumlah teman anaknya satu kelas dan satu angkatan. Ya wajar kalau kemudian komunikasi itu buruk atau bahkan tidak sambung, kita bilang putus. Demikian juga aspek apa akademiknya. Nah, kalau akademik itu kan pembelajaran-pembelajaran itu. Ya kan, dia di pondok pesantren belajar akidah, akhlak, fikih, ya kan, kemudian sirah, hadis, atau mungkin ada pelajaran umum, bahasa Indonesia, matematika dan yang lain. Itu kita jadikan apa sarana untuk berkomunikasi. Iya kan? Misalkan kita tanya, ada PR enggak, Mas? Gitu. Kalau ada, Abi yang bantu. Bukan untuk memberikan jawabannya secara langsung, tapi sekali lagi dijadikan sarana untuk berkomunikasi. Gitu. Kalau buku bacaannya itu apa? Hanya bisa dibaca oleh anak. Kita yang berusaha sebagai orang tua untuk bisa, ya kan, mempersonifikasi lah istilahnya. Jadi buku itu seolah-olah bisa berbicara. Kenapa? Karena kita yang membacanya dengan logat, dengan apa namanya, dengan gestur tubuh. Ya kan. Misalkan ini baru belajar pekerjaan rumahnya apa? Sirah, Bi. Sampai di mana? Sampai perang Badar, Bi. Pertanyaannya ada berapa? 10. Udah, sekarang gini. Abi akan membaca buku ini, dengarkan baik-baik. Tapi membacanya bukan pada tahun 2 Hijriah. Misalnya. 2 tahun setelah Nabi Muhammad berhijrah. Beliau mengajak para sahabat-sahabatnya untuk menghadang kafilah dagang. Anaknya ngantuk. Tapi kalau coba aktif dan hidup, kan itu aktif dan hidup membacanya di apa dengan penuh penghayatan, ya kan, kalimatnya sama tapi intonasinya berbeda saja, anak sudah seneng, ya kan, pada tahun 2 Hijriah, Jadi bukan cuma Pak Darman aja yang bisa gitu loh. Pak Darman tahu ya? Darman, semua orang tuh harus bisa seperti Pak Darman itu. Yang nggak tahu Pak Darman tanya kepada yang tahu siapa Pak Darman. Abu Afif. Itu ikhwan kita yang di Al-Ansor itu suaranya kan bagus sekali, ya kan? Ya jadilah Pak Darman yang lain. Saya yakin setiap orang tua punya kemampuan dan potensi seperti itulah. Jadi si anak itu senang mendengarkan. Lagi bi. Pelajaran yang perang Badar minta dibacakan sampai perang Khandaq akhirnya. Atau bukan tentang sirah lah, tentang akhlak, tentang bahasa Indonesia, ya kan? Tentang ilmu pengetahuan alam misalkan. Sedang membaca perbedaan selat, teluk dan palung, ya kan? Apa bedanya bukit dan gunung? Ya kan? Jadi bukan cuma membaca bukit itu ya gunung kecil. Kalau gunung itu bukit besar misalkan. Ya kan? Enggak seperti itu, ya kan? Tapi suasananya lebih hidup, Mas. Di Indonesia itu katakan di Pulau Jawa, gunung itu banyak banget. Tahu perempatan Buntu? Nah, ya kan? Itu udah di luar teks buku, ya kan? Tahu perempatan Buntu? Ya, Bi. Itu kalau kita ke utara, utara apa, yo? Kan gitu, interaktif. Utara itu lor apa kidul? Lor, Bi. Ah, bagus. Lanjut. Ya kan? Itu kalau ngalor, ya kan? Itu naik, ada jalan naik. Masih ingat enggak? Masih ingat, Bi? Yang kemarin kita berhenti beli durian itu. Iya, betul. Nah. Yang ke arah tempatnya Pak Ahad bengkel mobil, masih ingat kamu ya? Ah, itu kayak gitu. Itu namanya Bukit Bawor. Bener enggak? Kalau enggak salah Bukit Bawor pokoknya. Pokoknya gitu. Nah, itu bukit. Kalau gunung itu gunung yang tinggi. Di sini yang paling dekat Gunung Slamet. Gunung Slamet itu adalah sebuah gunung yang apa terbagi wilayahnya menjadi beberapa kabupaten. Ada yang di Banyumas, ada yang Purbalingga, ada yang di Brebes. Betul enggak? Ada yang di Tegal juga. Pemalang. Antum lebih paham. Jadi anak seneng. Cuma sayangnya orang tua tidak banyak memberi waktu buat anak. Baca sendiri, masa anaknya abi gak bisa ngerjakan. Kayaknya memuji, maunya menyanjung, tapi ternyata males menemani anak. Itu aja. Soal gampang itu. Anaknya abi kan pinter. Jadi yang namanya pembelajaran dalam apa aspek akademik anak itu bisa dijadikan sebagai media atau sarana berkomunikasi. Matematika juga seperti itu. Dan jangan lupa juga aspek ibadahnya anak. Aspek ibadah anak, ya, mulai dari sholat, thalabul ilmi, membaca Al-Quran, berzikir, itu media yang paling baik lah untuk dijadikan sebagai sarana komunikasi. Bagaimana seorang bapak mengkondisikan anaknya untuk sama-sama berangkat ke masjid sholat. Itu kan pasti ada komunikasi, gak mungkin kan diem-dieman atau dicuekin. Tapi nyatanya banyak orang tua yang cuek juga sama anaknya. Padahal itu kan sarana yang paling baik untuk berkomunikasi dengan anak. Iya kan? Lihat anaknya apa bawa baju cuma disampirkan begini ya, didiemin. Mau ditegur bapaknya juga seperti itu lah. Anaknya nggak pakai kopiah gimana? Kalau mau ditegur bapaknya juga nggak pakai kopiah. Podo wae sami mawon lah. Padahal itu kan sarana yang terbaik untuk berkomunikasi, berangkat bersama, boncengan atau jalan berdua. Jangan bilang abi berangkat duluan ya. Atau kalau enggak, udah kamu berangkat duluan nanti abi nyusul. Ya Allah, sedih kalau ada komunikasi seperti itu. Disadari atau tidak disadari, itu sama artinya membikin jarak dengan anak. Harusnya kan kalau anak belum siap, bapak menunggu. Yeah. Ditunggu, sabar. Nunggunya tapi udah posisi siap juga loh. Jangan cuma nunggu tapi belum siap juga, ya kan? Udah misalkan azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah dia sebagai seorang ayah udah siap baju rapi, udah mandi tentu sebelumnya, udah nunggu di ruang tamu, bilang, ayo mas, misalkan mas Ibrahim, ayo mas Ibrahim, persiapan sholat, abi nunggu di ruang tamu, udah siap, yuk berangkat sama-sama, mau jalan berdua, mau boncengan juga silahkan. Kalau begini, yang saya ingat bapak saya sendiri, bapak saya begitu, rahimahullah. Pokoknya sebelum berangkat sholat, pokoknya udah duduk di depan, duduk di atas sofa di apa di ruang tamu, udah kayak gini aja. Udah pakai sarung, pakai apa namanya baju kemeja, kadang pakai jas juga, songkok nasional. Ya kita mau terlambat ya rawani. Bapak udah di depan. Sudah yuk berangkat sama-sama ke masjid bareng-bareng. Di perjalanan bukan cuma diem-dieman atau lirik-lirikan begini juga enggak. Ngobrol, ya cerita. Itu membangun kedekatan dengan anak. Kalau bapak yang terlambat, anak yang sudah duluan bilang, "Mas, tunggu, Mas. Abi cepet, jangan, pokoknya kita berangkatnya bareng-bareng." Itu sarana untuk berkomunikasi. Termasuk juga dalam apa kategori ibadah itu adalah tolabul ilmi, berangkat mengantar anak ke pondok. Ya. Itu jangan diem-dieman lah. Ya. Diantar naik sepeda ontel, becak, bentor, motor atau mobil yang tiap hari itu. Itu jangan, momen itu jangan terlewatkan begitu saja. Tapi jadikan sarana untuk berbicara, untuk berbincang, untuk menyampaikan pesan-pesan, menggali dan mendengarkan curhatan anak. Jadi bukan naik motor dikebutin, sebelum naik motor dikejar-kejar, cepet tuh, tinggal lo nanti. Wah, anak udah nggak siap, cepet-cepet naik motor ketakutan. Itu bikin malu abi aja, misalkan itu telat terus lah, bapaknya yang telat padahal ya. Lah anak ya, masa itu anaknya siapa? Wah, anakmu juga kok. Anaknya siapa sih? Itu anak kita kan, itu sedang kita didik, sedang kita bentuk. Ya sudah, sabar. Kalau memang anak kita kurang cekatan ya dibantu ya. Kalau ternyata spontanitas itu nggak bisa, disiapkan dari malam sebelum tidur, dibiasakan. Besok pelajarannya apa? Sudah dikerjakan belum? Ini ya, abi bantu, abi bantu. Wah, itu mengajari anak manja kalau kayak gitu itu. Bukan mengajari anak manja. Wong, kita mendampingi dia untuk mempersiapkan diri belajar di esok hari. Kita kalau manja itu, udah kamu tidur nanti abi yang nyiapkan. Nah itu ngajari manja, iya kan? Udah kamu main-main, abi yang ngerjakan PR-mu. Nah itu manja namanya. Tapi kalau mengajak bersama-sama, itu namanya mendampingi dan mendidik. Ya, perhatikanlah anak-anak itu. Masya Allah, kadang-kadang itu kita kok bisa apa tidak terfikir ya sampai ke sana. Yang katakan benda mati yang kita punya, sepeda motor, mobil atau apapun itu kalau milik kita itu kan seorang pemilik pasti tahu selahnya kan ya, pasti tahu selahnya. Kalau yang nggak tahu selahnya ya ngawur dia. Misalkan cara menutup pintu mobil, ya kan. Kalau yang punya kan pelan, cetik, bisa ngatur itu besarnya, gayanya itu, cetik itu. Ini kalau nggak ngerti, buk! Yang punya mobil silahkan ngaku. Dengan ngaku motor, masya Allah, kita udah jarang kita pakai untuk membawa beban yang berat, dipinjem orang bawa bronjong isinya kanan kiri itu berat ya. Tapi ya wis tak izinkan gitu. Kecepatannya masukkan gigi porseling apa por gigi pokoknya gitu ya kan, porseling, nah ya kan. Itu yang punya itu udah ngaturnya enak sekarang, cetik dik, nah, bisa dirawat betul, ada lubang ya dihindari. Ini dipinjem orang lubang sikat, Alasannya apa? Bannya gede, bannya tebal. Kita yang punya aja walaupun ngerti bannya tebal tetap menghindar. Itu benda mati di sekitar kita. Atau mungkin ada yang suka memelihara binatang hewan di sini. Pecinta burung, ikan, ayam, kambing dan lain-lain. Cobalah itu. Itu apa sudah adil? Kita bisa iya. Sama burung itu loh. Sabarnya. Mohon maaf ya yang pelihara burung ya. Saya enggak tahu secara persis ini. Tapi bayangannya seperti itulah. Jadi jangan saya ngelapor sopo gitu sama ustaz ini. Enggak tahu saya. Jenengan pelihara burung apa? Tiap pagi semprot cet. Dijemur. Ya, ya kan. Contohnya kayak gitu kan. Makanan yang dikasih kemarin pagi masih banyak belum habis udah dibuang. Kasihan nanti kalau ada jamurnya burungnya mati. Pasti lagi makanan yang baru dibuka itu fit namanya. Ya. Minumannya enggak terima minuman biasa, air RO. Wow. Kasih suplemen lagi vitamin. Serat. Ya. Dimandikan apalagi burung dara. Wah. Mandiin. Wah. Masya Allah. Sama burung sabar, sama anak enggak. Iya kan? Itu yang para pecinta burung pernah bawa membentak-bentak burungnya. Ayo, pergi jauh, cepat. Saya pikir enggak. Kalau ada yang seperti itu berarti dia tidak pecinta burung itu, burungnya stres mati itu. Leres enggak, Boten? Bisa mati enggak burung kalau dibentak-bentak tiap hari? Dicubit karena enggak mau berkicau misalkan. Aduh, sama anak loh. Masya Allah. Kadang orang kalau tidak diajak berpikir seperti ini enggak nyambung juga dia. Enggak nyambung juga dia. Apalagi yang itu contoh aja burung. Tapi mohon maaf yang pelihara burung. Jangan kemudian burungnya dijual besok. Akhirnya, wah Ustaz Mohtan enggak setuju nih orang yang pelihara burung. Enggak, bukan itunya. Cuma binatang yang masih liar saja. Ya, binatang yang masih liar itu kalau dilatih akhirnya jinak kok. Akhirnya jinak. Jadi anak kalau sudah liar jangan putus asa. Tapi coba dilatih, didekatin supaya jinak kembali. Kadang-kadang orang tua udah putus asa, wah anak saya enggak bisa diatur lagi Ustaz, anak saya sudah minggat Ustaz. Anak saya sudah enggak mau dianggap sebagai anak lagi. Pokoknya dia mau pergi, enggak ingin tinggal serumah lagi misalkan. Itu yang namanya binatang buas kayak singa, harimau bisa dibuat jinak. Dikasih apa biar jinak? Dikasih apa, Mas? Dikasih apa? Dikasih apa? Sekolah. Di sekolah dikasih apa? Dikasih apa? Daging. Lebih mahal mana, makanan harimau atau makanan orang yang ngasih? Kok kayak gini antum? Jangan dipukul, itu batuk itu. Iya. Tapi banyak orang tua berhitung, eman. Itu yang binatang-binatang buas itu dilatih, dikit-dikit kasih daging, dikit-dikit kasih makan, dikit-dikit kasih ikan. Manut jinak dia. Iya kan? Dipanggil-panggil, dilus-lus, sayang-sayang anaknya. Ya, akhirnya liar. Enggak pernah dapat hadiah, enggak pernah dipuji atau jarang lah. Iya. Sedikit salah udah dicaci maki. Ingin berbuat baik enggak dipercaya. Ah, munafik kamu. Ada maunya kan? Gitu. Baik-baik kayak gitu minta duit kan? Nah, gitu. Ya enggak usah digituin lah. Wong kita udah paham itu dia ada maunya kok. Iya kan? Wah, rajin hari itu nyuci piring. Wah, Umi, Abi. Ya kita enggak usah bilang apa. Pengen duit. Oh, enggak kok, Bi, enggak kok, Mi. Nih, alhamdulillah aja sudah pergi dia. Udah dapat duit, pergi dia. Artinya jangan putus asa lah. Kita kembali kepada diri sendiri itu bagaimana? Yang penting seperti apa kita menilai dan memposisikan anak-anak itu. Kalau anak-anak yang sedang bermain ribut, ya kan berteriak, loncat dan segala macam di rumah, di sekolah atau di mana saja, ya kan. Kalau membuat kita itu merasa risih dan terganggu, ya itu berarti kita tidak sayang sama anak. Ya kan? Tapi kalau ada sampai orang tua, itu saya angkat jempol tentunya. Artinya saya akui orang tua yang luar biasa. Ya, saatnya orang tuanya tidur, anaknya mau jengkelit, mau lompat, mau teriak, mau nangis, dia tetap, ya saatnya istirahat. Dia nggak mau, udah kan main di luar sana sana. Abi udah capek kerja sana, teriak. Harusnya kan orang tua yang memang berharap anak sejak sebelum menikah, ya kan, dia memandang celotehnya anak itu sebagai sebuah hiburan, kemudian ributnya mereka itu menyenangkan, anak bisa menangis, alhamdulillah. Ibnul Qayyim rahimahullah itu berbicara tentang manfaat menangis pada bayi dan anak kecil. Bayangin itu, ternyata menangis itu ya bukan cuma dan itu. Akhirnya anak yang menangis gak diam-diam, itu loh Mi, diurus anaknya itu Mi. Lah anaknya siapa? Anakmu. Kalau nangis katanya anak ibunya, ya kan? Kalau pas berprestasi, anakku. Ya kan? Ya udah, sayangi mereka, jangan dijadikan sebagai musuh atau hama dalam tanda kutip yang mengganggu ketenangan rumah tangga. Udah, seneng aja sama mereka. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting ada dua hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama, mari kita hargai betul keberadaan anak-anak yang ada di sekitar dan di sekeliling kita. Tolong hargai mereka. Kemudian yang kedua, mari kita membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang aktif dengan anak-anak itu sejak dari kecil, jangan sampai terlambat. Kalaupun terlambat itu bukan alasan, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Insya Allah kalau kita betul-betul sudah menghargai mereka, ya kemudian bisa menerima dan juga mengakui keberadaan mereka, ditambah lagi komunikasinya baik, insya Allah potensi-potensi positif mereka itu bisa kita bangkitkan biiznillah. Ya, yang semula malas menghafal Al-Quran jadi semangat, yang sebelumnya moh-mohan untuk mondok, akhirnya dia pengen mondok. Kenapa sih anak diajak mondok menolak? Atau pertanyaan yang kedua, kenapa sih anak udah dibawa ke pondok akhirnya gak betah di pondok? Karena orang tua tidak memberikan edukasi kepada anak tentang pondok. Ditawarin masuk pondok? Enggak. Kenapa? Karena ternyata informasi yang dia terima tentang pondok itu negatif-negatif. Padahal kan tugas kita seharusnya menjelaskan pondok itu sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang bermanfaat. Ceritakan sisi-sisi kehidupan pondok yang membuat anak itu tertarik dan senang. Kita bilang di pondok itu mas, temennya banyak. Kamu kalau bisa menempatkan diri, itu kamu akan bisa menguasai sekian banyak logat bahasa dari Aceh, ya kan? Bahaba, baget, ya kan? Tatunya, ya kan? Lun orang Aceh, ya kan? Itu turun sedikit. Ah, macam mana kau lah, ya kan? Awak tak tahu ini. Ya kan? Nanti turun lagi di Padang, jadilah orang Padang, ya kan? Ambu jangan ngecek Joko. Ketemu sama orang Palembang, oh gitu bi, iya. Nanti ada loh santri dari Jakarta, jadi lu dari mana lu? Gitu. Kalau yang santri ngapa kan kamu ngapa, kok suara bingung. Nanti ketemu sama orang ini, wah apalagi orang dari Maluku, ya Allah, paling mantap. Mantap sudah. Jadi hal-hal itu kan masih anak-anak. Jadi aspek-aspek yang kira-kira membuat anak itu tertarik, oh gitu ya, iya, ya Allah. Kamu nanti akan begini, begini, begini. Terus berikan edukasi di pondok itu, mas, mbak, dek, atau kakak, atau siapa panggilannya. Macam-macam juga orangnya. Jadi di pondok itu ada kemungkinan kamu bertemu dengan teman yang pelit. Nah, kalau ketemu dengan teman yang pelit, cara menghadapinya begini, begini, begini, begini. kamu akan bertemu dengan teman yang mungkin sifatnya pemalas. Kalau kamu bertemu seperti itu, nanti ya sikapmu harusnya begini, begini, begini, begini. Kamu nanti ketemu sama teman yang kepo banget gitu. Nanya-nanya, abimu lahiran tahun berapa? Gitu. Kamu punya kakak perempuan apa enggak? Gitu. Dan gitu. Umimu orang mana? Gitu. Ya, kalau kamu ketemu sama teman yang kepo seperti itu, cara menghadapinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada juga mungkin kamu punya teman itu yang apa namanya kelihatan nggak seneng sama kamu. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu ucapkan, pokoknya dikomentarin terus. Ya sabar, harusnya kamu sikapnya begini, begini, dan begini. Nah itu namanya edukasi. Sehingga ketika anak masuk pondok, betul-betul menghadapi fakta dan kenyataan seperti itu, dia udah nggak kaget. Dia sudah punya bekal sikap menghadapi situasi seperti itu. Dari rumah nggak pernah dikasih tahu kalau di pondok itu makannya satu nampan bertujuh. Itu pengalaman saya sendiri. Lulus dari SD, dibawalah kakak saya ke pondok Gresik dulu kan. Makanan yang berkuah. Iya, Ustadz Haryono itu kita dulu. Itu Ustadz saya itu ya kan. Itu mau muntah saya terus terang Ustadz Haryono. Karena kuahnya itu diseruput. Ini padahal kena. Aduh. Mana Ustadz Haryono? Masih ingat enggak Ustadz Haryono? Mana Ustadznya ini? Itu kayak ya mau muntah itu, Masya Allah. Tapi kayaknya sudah begitu terus ditilat ini lah. Itu di pondok loh. Subhanallah, pengalaman pertama itu langsung shock saya itu. Ya Allah. Biasanya satu piring, satu sendok, ya kan? Bahkan dua piring, satu nasi, satu lauk, satu sayur, ya kan? Itu ini satu nampan bersepuluh. Semua tangan masuk, sisa sedikit langsung dibagi. Biar cepat habis dibagi ini. Itu udah selesai makan dia. Ada yang Allah sampai nampannya dijilatin. Ya Allah. Kan kaget seperti itu. Kenapa? Karena belum mendapatkan edukasi yang sebelum itu. Tapi anak akan lebih siap ketika sudah disampaikan, nak besok di pondok mungkin akan mengalami hal-hal yang kamu perlu adaptasi. Jangan kaget dulu. Nah, contohnya nanti kalau di kamar mandi antri. Kalau di sini kan kamar mandi tiga, kita cuma berdua. Misalkan. Ibumu kemana? Gak tahu ya. Maksudnya kita kamar mandi tiga, kamu cuma berdua, kan Abi sama Umi ada kamar mandinya sendiri di sana, kamu nggak ada masalah. Tapi kalau di pondok kamar mandi lima dipakai 20 orang, kan itu belum lagi temanmu ada yang mandinya jebak jebur jebak jebur jebar jebur, sudah diem, dikiranya membuka pintu jebar jebur lagi. Nah, pengennya apalagi? Yang airnya payo sana itu, ya Allah, yang sebelah ini sudah antrian kedua ketiga udah masuk, kita antrian pertama belum masuk. Nah, itu diedukasi, disampaikan sejak sebelum berangkat ke pondok. Gitu lah, kamu harus sabar. Justru itulah inti dari kamu pondok, bagaimana berlatih kesabaran. Ketika kamu sudah punya sikap dan karakter yang sabar, selepas dan selulus kamu dari pondok, kamu akan kuat hidup di tengah-tengah masyarakat. Kan begitu. Makan misalkan itu kadang-kadang ada, kamu akan menemukan suatu kondisi makannya bareng-bareng, jangan merasa jijik karena ada sunnahnya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Di sana mungkin apa namanya kamu akan dibangunkan satu jam sebelum subuh, bangun kum misalkan, ya kan, ada yang bangunkan seperti itu, kum ya ikhwan misalkan, bangunkan. Ya kamu juga jangan kaget seperti itu. Kalau di sini kan, ayo bangun, masih ngantuk, Bi. Ya udah, tambah seperempat jam lagi. Itu kalau di rumah kan, di pondok enggak bisa Mas kayak gitu. Jadi kamu harus, tapi itulah berlatih disiplin. Kan itu. Kalau dirimu terbentuk dengan sikap disiplin, semua urusan insya Allah kamu akan bisa menyelesaikannya dengan mudah. Begitu, kasih edukasi pas masuk pondok. Iya kan. Dia enggak kaget, enggak akan berpikir kabur. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.